sayang telah terjadi. Kau tersenyum mesra dan genggam tangannya. Siapakah dia bersamamu? Bukankah diriku ini masih kekasihmu? Ku hampiri, ku tanya apa yang terjadi. Sedangkan kau gugup dan mengelak tak kenal itu. Kau pungkiri dari semua pertanyaanku. Mestinya ku marah, malah ku terlihat bersalah. Apa kau amnesia? Apa kau amnesia?